kita buka dulu. Bismillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Al maf'ulu ma'ah sekarang ya. Jadi nanti kalau yang membuka hafalan dia buka ya kalian. Gimana? Ada yang ketinggalan? Falaih barfi illa anil ma'na lal jutsah. Karena dia menggantikan terfuz zaman. Dan terfuz zaman sudah dilewatkan bahasanya, dia menjadi khabar bagi ma'ani. Ya, al-maf'ulu ma'ah. Paham? Ya. Al-maf'ulu ma'ah. Maksud berikutnya adalah al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah ini yang terakhir ya dari maf'ulat ataupun mafa'il. Ma'ah itu muta'alik dengan al-maf'ul. Dharaf dia muta'alik dengan al-maf'ul. Ha'nya kembali kepada al itu. Alif lam al-mawsul isim. Yani alladhi yuf'al ma'ahu. Al-fi'il. Yunsabu talil wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wa at-tariq wa musri'ah bima min al-fi'il wa shibhihi sabaq wa nasfu la bil wawi fil qawli al-ahaq. Yunsabu talil wawi, dinasabkan isim yang datang setelah wawu. Tali yang isim yang datang setelah wawi, sifat dari isim. Ispun tali al-wawu, dinasabkan isim yang datang setelah wawu sebagai maf'ulan ma'ah. Fi nahwi, pada semisal contoh, siri wa tariqa musri'atan. Siri, berjalanlah bersama jalan. Musri'atan, dalam keadaan cepat. Ada yang sebagian membawa kepada mukhatabnya kepada safinah. At-tariq di sini bermakna sungai berarti. Air yang mengalir. Siri, berjalanlah wahai safinah, perahu, bersama air, sungai yang mengalir. Musri'ah, berjalanlah dengan cepat. Siri wa tariqa musri'ah, jelas di sini. Ya. Dinasabkan at-tariqa yang dia adalah isim yang datang setelah wawu sebagai maf'ul ma'ah. Siri wa tariqa musri'atan. Ya, dinasabkan isim yang datang setelah wawu sebagai maf'ul ma'ah. Pada semisal contoh, siri wa tariqa musri'ah. Dalam hal ini ada khilaf. Sebagian mengatakan masalah maf'ul ma'ah ini sifatnya samai, dan yang lain mengatakan qiyasi, dan itu insyaallah lebih kuat. Yang berpendapat bahwa itu adalah samai, bab ini bab maf'ul ma'ah itu samai, adalah al-Fash. Bima min al-fi'li wa shibihi sabaq dhannasbu la bilwawi fil qawli al-ahaq. Nasabnya ini, nasabnya maf'ul ma'ah ini adalah bima. Ini jar majrur muta'alli bi mahdhuf khabar muqaddam. Mubtada'nya diakhirkan dhannasbu. Nasabnya maf'ul ma'ah ini adalah bima, disebabkan oleh fi'l, fi'il wa shibihi, ataupun yang semisal dari fi'il, yang semisal dengan fi'il. Sabak yang dia fi'il atau yang semisalnya mendahului isim tersebut. Ini syaratnya ya. Wajib harus atau wajib untuk fi'il ini mendahului maf'ul ma'ah. Tidak boleh dia diakhirkan dari maf'ul ma'ah. La bil wawi fil qawlil ahaq. Maksudnya bukan dengan wawu itu sendiri. Fil qawlil ahaq. Menurut pendapatnya lebih tepat, yang lebih benar. Hamkan ini mana ya? Ya, dinasabkan isim yang datang setelah wawu sebagai maf'ul ma'ah pada semisal contoh siri wa tariq wa musri'atan. Ya, nasabnya ini adalah dengan fi'il atau syibhu al-fi'il yang mendahuluinya, bukan dengan wawu menurut pendapat yang lebih benar. Insyaallah ini bisa difahami ya. Al-maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah, definisinya disebutkan huwal ismu al-muntasibu ba'da wawin bima'na ma'a adalah isim yang mansub ditambahkan oleh yang lain, yaitu al-fadlah, isim fadlah yang dinasubkan setelah wawu dengan makna ma'a. Nah, isim fadlah yang dinasubkan setelah wawu dengan makna ma'a. Keluar dengan apa? Al-ism. Apa? Al-jumlah. Seperti ja'a Zaidun wa syamsu dhali'atun. Ja'a Zaidun wa syamsu dhali'atun. Meskipun di situ wawu bermakna ma'a, cuma itu disebut, tidak disebut sebagai apa? Maful ma'a. Kenapa jumlah? Wa syamsu dhali'ah jumlah, bukan isim mufrad, tapi jumlah. Keluar dengan ucapan beliau huwal ismu jumlah, seperti dalam contoh ja'a wa Zaidun, ja'a Zaidun wa syamsu thali'ah, meskipun wawu di situ bermakna ma', tapi yang setelahnya bukan isim mufrad tapi jumlah. Juga keluar dengannya fi'il, seperti dalam contoh la ta'kuli samak wa tashrabal laban, meskipun di situ wawu bermakna ma', ataupun iya, tapi setelahnya bukan apa? Isim, maka tidak disebut dengan apa? Maful ma'ah, meskipun nawunya bermakna ma'iyah. Kemudian disebutkan al-fadlah, isim fadlah. Ini keluar dengan ucapan al-fadlah. Contoh ishtaraka Zaidun wa Amrun. Wa Amrun, Amr di sini umdah, karena ishtaraka butuh kepada dua atau lebih dari maf'ul. Ishtaraka Zaidun wa Amrun, nggak bisa dikatakan wa amron, harus wa amrun. Kenapa? Karena isyarat butuh kepada lebih dari satu fa'il. Ba'da wawin, setelah wawu, ini keluar dengannya baqiyatul mafa'il. Kharaja bihi baqiyatul mafa'il. Keluar dengan ini semua maful-maful yang selainnya. Juga keluar contoh jitu ma'a amrin. Jitu ma'a amrin, ini pun keluar dengan ucapan ba'da wawin, karena dia ma'a bukan wawu. Ya maknanya mirip ya, cuma dia lafadznya bukan wawu tapi ma'a. Juga keluar semisal contoh bi'tul abda bi'thiyabihi. Bi'tu al-abda bi'thiyabihi, saya jual budak ini bersama pakaiannya. Mimma yufidu al-ma'iyah bi ghairi wawin, dari kalimat-kalimat yang dia memberikan faedah ma'iyah tapi tanpa wawu, bukan dengan apa? Perantaran wawu, itu keluar. Bima'na ma'a, ini juga keluar. Bima'na ma'a keluar. Keluar dengannya kharaja Zaidun wa Amrun qablahu au ba'dahu, ini keluar. Ya kharaja ja'a Zaidun wa Amrun qablahu au ba'dahu, ini tidak bermakna ma'a karena ada keterangan qablahu atau ba'dahu. Kemudian di sini disebutkan selangit bima'na ma'a, yakni bima'na ma'a adalah at-tansis 'alal musahabah. Wawunya menunjukkan kepastian bermakna al-musahabah, kebersamaan. Wawunya menunjukkan secara pasti kepada kebersamaan. At-tansis 'ala musahabati ma ba'daha li ma'mulil 'amil. Wawu ini menunjukkan kepada musahabah apa yang setelahnya setelah wawu li ma'mulil 'amil sabiq, bersama ma'mul dari amil yang mendahuluinya. Sawa'un sahabahu fi hukmin fi hukmil 'amil seperti kajitu wa zaidan. Ya, saya jelaskan namanya. Fa innal udul 'anil 'athfi ila nasbi yadullu 'ala qasil ma'iyyah am la kastawa al ma'u wal khashabata. Ya, lihat. Di sini disebutkan bahwasanya maf'ul ma'a adalah isim fadlah yang mansub setelah wawu dengan makna ma'a. Maksudnya apa? Yani wawu tersebut secara pasti menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan yang dimaksud kebersamaan apa? Kebersamaan isim yang datang setelah wawu dengan ma'mul amil yang mendahului. Sama saja kebersamaannya dalam hukum. Sawa'un sahabahu fi hukmil amil. Sama saja apakah bersamanya pada hukum amil. Contohnya jitu wa zaidan. Jitu wa zaidan. Saya datang bersama Zaid. Kita lihat di sini apa yang datang setelah wawu. Yaitu Zaid. Dia kan bersama apa? Ana ya, dalam hukum amil itu apa? Al-maji. Sama kan? Jitu wa zaidan. Saya datang wa zaidan bersama Zaid. Di sini musahabah dalam hukum amil. Katanya fa innal udul anil athf, kenapa tidak dikatakan Zaidun? Ada alasannya. Fa innal udul anil athfi ila nasbi, karena meninggalkan athf kepada nasab. Tidak dikatakan jitu wa Zaidun, tapi dikatakan jitu wa Zaidan. Yadullu ala qasil ma'iyah, untuk menunjukkan makna ma'iyah secara pasti. Amla ataupun tidak, yakni apa yang setelah wawu tidaklah yusahib hukum dari ma'mul yang sebelum wawu. Contoh istawa al-ma wal khashabah. Istawa al-ma wal khashabah. Ya. Di sini al-khashabah bersekutu enggak dengan al-ma dalam al-siwa? Tidak kan? Yang al-siwa itu siapa? Al-ma. Ada pun yang kayu tetap seperti itu. Kayu yang dipasang untuk mengukur naik turunnya air. Ya, istawal ma, air itu naik sehingga dalam keadaan sejajar dengan khosyabah, kayu. Ya, di sini yang amilnya istiwa al-ma. Ya. Nah, itu tidak menyertai ya dalam hukum. Ya. Apa yang setelahnya? Lawaw al-khosyabah tidak menyertai al-ma dalam hukum al-istiwa. Ya, ini juga masuk. Ya, itu maksudnya. Nanti insyaAllah mungkin ada penjelasan tambahan. Ini terjemahannya ini seperti itu. Air itu naik bersama al-khashabah. Ya. Tapi maknanya beda dengan jitu wa zaidan tadi. Ya, kalau jitu wa zaidan di situ bersekutu zaid dengan anak pada al-maji. Kalau pada contoh istawa al-ma al-khashabah, al-khashabah dengan al-ma tidak bersekutu pada amil istiwa. Ya. Wa nasibu lahu ma taqaddamahu min al-fi'li aw shibhihi, yang menasabkan maf'ul ma'ah adalah apa yang mendahuluinya dari fi'il atau syibhu al-fi'il. Tapi ada syaratnya. Amil ini ada syaratnya untuk dia bisa beramal pada maf'ul ma'ah. Bi syarti sihhati 'amalihi fil maf'ul bih. Syaratnya agar amil-amil ini yang bisa beramal pada maf'ul ma'ah, dia bisa beramal pada maf'ul bih. Sebagaimana sebutkan dalam Al-Mughni. Ini saya sebutkan Asanugil dan Al-Khubari. Kama fil Mughni. Fakharaja as-sifa al-musyabbaha, maka keluar. Yang ini tidak bisa datang sebagai amilnya maf'ul ma'ah sifat musyabbaha. Kenapa? Karena sifat musyabbaha tidak bisa menasubkan maful bih. Wa afalu tafdhil, afalu tafdhil tidak bisa datang sebagai amilnya maful ma. Kenapa? Karena dia tidak menasabkan maful bih. Wa dakhala, dan bisa masuk sebagai amil isim fi'il. Kenapa? Karena isim fi'il menasabkan maful bih. Contoh hasbuka wa zaidan dirhamun. ya, hasbuka zaidan wa dirhamun. Hasbuka zaid, hasbuka wa zaidan dirhamun. Di sini zaidan maful ma'ah, ambilnya mana? Isim fi'il hasbuka. Fa zaidan, maka zaidan maful ma'ah. Kemudian wa dirhamun fa'ilu hasab. Dirham itu fa'ilnya hasab marfu. Bima'na di situ hasab bermakna yakfi, yani yakfi, yakfini wa zaidan dirhamun gitu. Wal kaf maf'uluhu, kafnya maf'ulnya. Ah itu. Hah? Fa in ju'ila hasab sifah. Adapun kalau engkau jadikan hasab sifat musyabbah, dia bisa dijadikan sebagai apa? Isim fi'il bisa dijadikan sebagai sifat musyabbah. Kalau dia dijadikan sebagai sifat musyabbah dengan makna kafin, maka i'rabnya hasbuka mubtada. Hasbuka mubtada. Wa dirhamun khabaruhu. Dan dirham khabarnya. Fa zaidan, dan zaidannya maf'ul bih. Maf'ul bih. Limahduf, bagi fi'il yang mahduf. Takdirnya ay. Yahsibu zaidan, mencukupi zaidan. Bukan maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena dia ketika itu sebagai sifat musyabbah, dan sifat musyabbah tidak bisa datang sebagai amilnya apa? Maf'ul ma'ah. Paham ini? Ya, syaratnya amilnya maf'ul ma'ah apa? Agar dia bisa beramal pada maf'ul bih. Ya. Keluar darinya sifat musyabbah dan juga afalut tafdil. Bima'na yakfi wal kaf maf'uluhu. Titik. Itu kalau antum jadikan hasab isim fi'il, maka zaidan maf'ul ma'ah. Tapi kalau antum jadikan hasab sebagai apa? Sifat musyabbah dengan makna kafin, maka dia mubtada. Ya, dirhamun khabarnya. Zaidan mansub sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Ya, kita baca ulang. Al-maf'ulu ma'ahu huwa al-ismul muntasib ba'da wawin bi ma'na ma'a. Maf'ul ma'ah adalah isim yang mansub setelah waw dengan makna ma'a. Wan nasibu lahu ma taqaddamahu min al-fi'li aw shibhi. Dan yang menasubkannya adalah apa yang mendahuluinya dari fi'lan yang semisalnya. Fa mithalul fi'li, contoh amil yang berupa fi'il adalah siri wa tariqa musri'atan. Ya, ramai jelaskan siri fi'lu amrin mabni ala hadzin nun li'annahu min al afal khamsa aliyah bamir mutasil abni ala sukun fi mahal rafin fa'il wawu wawu ma'iyya at-tariqa ya maful ma'ah mansub wa'alamatun nasbil fathah dhuru ala akhirhi musri'atan hal min bamir mansub wa'alamatun nasbil fathah ay siri ma'al tariq, maknanya adalah berjalanlah engkau bersama jalan. Lagi manjangnya jalan, sehingga dia seolah-olah menyertaimu dalam perjalanan. Fattariqu mansubun bisiri, maka attariq dinasabkan oleh siri. Famithal syibh al-fi'il, contoh amil yang berupa syibhu al-fi'il, yang menyerupai fi'il, seperti di sini dicontohkan isim fa'il, zaidun sa'irun wattariqa. Ya, ramnya mudah insyaAllah, zaidun. Mubtada, sa'ir. Khabar at-tariq, ya, seperti biasa at-tariq. Wa ajabani sayruka at-tariq. Ini amilnya apa? Apa? Masdar. Ya, masdar mengandungi makna fi'il. Ajabani sayruka at-tariqa. Mengagumkanku perjalananmu bersama jalan. Fat-tariq mansubun bisair. Ya. Maka tariq dinasabkan oleh sayr dan sayruk. Di sini ada catatan kaki, coba kita baca barangkali menambah faedah. Ya'malu 'amal al-fi'l fi hadha al-maqam ismul fa'il wal masdar kama mathala asy-syarih wa ismul maf'ul wa sighatul mubalaghah law sifatul musyabbahah wa af'alut tafdhil. Aidah. Beramal seperti amalnya fi'il pada pembahasan ini adalah isim fa'il, masdar sebagaimana dicontohkan oleh asy-syarih, isim maf'ul dan sigha al-mubalaghah. Tidak bisa beramal pada al-maf'ul ma'ah sifat musyabbah dan af'alut tafdhil. Rasanya apa? Karena keduanya tidak bisa ya menasabkan maf'ul bih. Ya. Wa za'ama qaumun anna nasiba lil maf'uli ma'ahu al waw. Sebagian kaum menyangka bahwasanya yang menasabkan maf'ul ma'ah adalah waw. Wa huwa madhhabu Abdul Qahir Al-Jurjani rahimahullah. Ini adalah madhhabnya Abdul Qadir Al-Jurjani rahimahullah. Wa qala Syekh Al-Mulawi fi hasyiyatihi 'ala Syarh Al-Makudi 'ala Al-Alfiyah. Kata Al-Mulawi dalam hasyiyah Syarh Al-Makudi 'ala Al-Alfiyah. Al-ahaq laisa 'ala babi. Di sini disebutkan oleh An-Nazim bima min al-fi'li wa shibhi sabaq dan nasbu la bil waw fil qawl al-ahaq. Nasabnya maful ma ini adalah oleh fi'il dan shibu al-fi'il, bukan dengan wawu menurut pendapatnya al-haq yang lebih benar. Laisa 'ala babi, tidaklah di atas babnya, ini bab tafdil. Bal huwa bimana al-haq, tapi maknanya hak gitu. Itu yang benar, bukan al-haq. Kalau babnya tafdil berarti satunya juga mengandung kebenaran. Ada dua hal sama-sama benar, cuma ini yang lebih benar gitu. Bukan bab itu, bukan pada babnya tafdil. Melebihkan satu dari yang lainnya, tapi bermakna al-haq katanya. Kenapa? Li'anna muqabilahu batilun la haq. Karena lawannya adalah batil, salah, bukan yang benar. Qila, ada juga yang menjawab, abbar bil ahaq ta'adduban ma'abdin qahir. Beliau Ibnu Malik mengungkapkan dengan al-haq sebagai bentuk adab beliau kepada pendahulunya Abdul Qahir. Abdul Qahir apa Abdul Qadir? Abdul Qahir ya. Li'an lahu ahadul arba'atil mudawwinina al-awwalin. Karena beliau Abdul Qahir Al-Jurjani adalah salah satu dari empat penulis yang udama, yang mendahului, yang mengumpulkan ilmu lughah. Awalahum Sayyiduna Ali, yang pertamanya adalah Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, fa innahu sababun fi tadwinin nahwi. Sungguh beliaulah penyebab dari penulisan kitab nahwu. Wa tsani, yang kedua Sayyiduna Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu, dawan al-usul, yang beliau adalah orang yang pertama kali menulis al-usul. Tsalits, yang ketiga Al-Khalil, dawan al-urub, Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Beliau yang pertama kali yang menulis kitab al-urub. Sempat kita baca itu sebentar. Ar-Rabi', yang keempat Abdul Qahir Dawwan al-Ma'ani wal Bayan. Beliau pertama kali yang menulis, menyusun kitab tentang al-Ma'ani wal Bayan, sehingga dimuliakan. Wa thamma taqawlun thalith li Zajjaj inna nasibahu fi'lun mudmar. Dan di sana ada pendapatnya ketiga, yaitu pendapatnya Az-Zajjaj, yaitu beliau mengatakan bahwasanya menasubkannya adalah fi'il yang mudmar. Wa huwa ghairu sahih, pendapat yang mengatakan bahwasanya yang menasabkan maful ma'ah adalah wawu itu sendiri adalah pendapat yang tidak benar. Li'anna kulla harfin ikhtassa bil ismi wa lam yakun kal juz'i minhu lam ya'mal illa al jarra. Karena sesungguhnya setiap huruf yang dihususkan masuk kepada isim dalam keadaan dia tidak seperti bagian dari isim tersebut, lam ya'mal illa al jarra, maka tidaklah dia beramal kecuali jar. Ke huruf jar, seperti huruf-huruf jar. Wa inna ma qila wa lam yakun ka juz'i minhu, hanyalah dikatakan dalam keadaan dia tidak seperti bagian dari isim tersebut, ihtirazan min al-alif wal lam. Ini untuk berjaga-jaga dari alif dan lam. Dia dihususkan masuk kepada isim dan dia seperti satu bagian dengan isim itu. Fa inna hasat bil ismi wa lam ta'mal fi syai'a. Sungguhnya dia alif dan lam dihususkan bagi isim, walam ta'mal fi syai'a, dan dia dalam keadaan tidak beramal pada isim itu sama sekali. Likaunihi akal juz'i minhu, karena dia seperti bagian, satu bagian dengan isim. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya alif lam dengan isimnya seperti satu bagian? Bidalili takhattil amili laha, dengan dalil bahwasanya amil itu melewati dia. Nahu marurtu bil ghulami di kasrah. Dilewati kan seperti enggak ada alif lam. Marurtu bil ghulami. Wastafadu min qawli al-musannif fi nahwi siri wa tariqa musni'atan, dan diambil faedah dari ucapan musannif pada contoh siri wa tariqa musni'atan, anna al-maf'ula ma'ah maqisun, bahwasanya maf'ul ma'ah itu bisa dikiaskan. Ya, ini ada khilaf seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sebagian mengatakan apa? Samai. Kapan bisa dikiaskan? Fi ma kana mithla dzalik, pada contoh-contoh yang semisal yang dicontohkan oleh beliau. Lihat. Ya, keterangannya di situ juga ada. Yuridu syarih bil mumatsalah fi qawlihi maqisun fi makana mithlu dzalik al musyabah fi ma dzukir. Fafi kaunil ismi alladhi ba'da al-wawi mimma la yasih atuhu ala ma qabla al-wawi. Nah, itu. Asy-Syarih mengendaki dengan ucapannya al-mumatsalah, yaitu kana mithla dzalik. Ya. Al-musyabaha fi ma dzukir, apa yang menyerupai apa yang telah disebutkan. Fafi kaunil ismi alladhi ba'da al-wawi, dan dalam keadaan isim yang datang setelah wawi itu termasuk isim yang la yasihatuhu, tidak bisa diatofkan kepada apa yang sebelum wawu. Ya. Siri wa tariqa, ya. Musri'atan. Ya. Bisa enggak di sini at-tariq diatofkan kepada ya? Tidak bisa. Ya. Iya kan? Siri. Fa'ilnya mana? Ya, anti at-tariq. Bisa enggak dikenai perintah siri? Tidak bisa kan? Perjalanlah kamu dan jalan. Jalan disuruh berjalan. Kan enggak bisa. Maka ketika itu apa? Dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Wa huwa kullu ismin, yaitu setiap isim waqa'a ba'da wawin bi ma'na ma'ah. Setiap isim yang datang setelah wawu dengan ma'na ma'ah. Wa taqaddamahu fi'lun aw syibhu, dan didahului oleh fi'il dan yang semisal fi'il. Sudah dilewatkan tadi isim fa'il, masdar, isim maf'ul, sighah, mubalaghah. Wahada huwa sahih min qawli nahwiyyin, dan inilah yang benar dari ucapannya atau pendapatnya para ahli nahwu. Waqad ikhtalafa an-nuhatu fi hadhihi al-mas'alah, para ahli nahwu berselisih dalam masalah ini. Fadhhab al-jumhur illa anna kull ismin waqa'a ba'da wawil ma'iyyah wa sabaqathu jumlatun dhatu fi'lin aw shibhi wa lam yasi'athu 'ala ma qabla fa innahu yakunu maf'ulan ma'a maf'ulan ma'a. Ah. Telah berselisih ahli nahwu dalam pembahasan ini. Maka jumhur berpendapat bahwa setiap isim yang datang setelah wawu al-ma'iyah kemudian didahului oleh jumlah yang mengandungi fi'il atau syibhu fi'il, dalam keadaan isim tersebut tidak bisa diatofkan kepada apa yang sebelumnya, maka dia diiras sebagai maf'ul ma'. Nah, itu seperti itu maf'ulah itu. Wa dhahaba Ibnu Jinni ila annahu la yajuz, adapun Ibnu Jinni memiliki pendapat yang berbeda. Beliau berpendapat bahwasanya la yajuzu an yakuna maf'ulan ma'ah, tidak boleh dijadikan sebagai maf'ul ma'ah illa idza kana bihaitsu yasihatuhu 'ala ma qablahu min jihatil ma'na, kecuali kalau isim yang datang setelah wawu itu bisa diatofkan kepada yang sebelumnya dari sisi maknanya, meskipun dari sisi lafadznya tidak bisa. Itu pendapatnya Ibnu Jinni. Wa sahih ma dhahaba ilaihi jumhur, tapi yang benar adalah madhhabnya jumhur. Li'anna qad warada anhum fi ma la yuhsa min asy-syawahid nathran wa nadhma, karena telah datang dari mereka jumhur syawahid-syawahid yang tidak dihitung jumlahnya, baik dalam bentuk nathr ataupun nadhm. Wa qawluhum sirtu wa tariq, dan ucapan mereka sirtu wa tariq wastawa al-ma' wal khashabah bi ma'na irtafa al-ma', itu maknanya istawa al-ma' wal khashabah adalah irtafa al-ma', air itu naik, hatta sara al-ma'u ma'al khashabah, sehingga jadilah air itu sejajar bersama kayu. Fi mustawan wahid, pada tingkat ketinggian yang sama. Min ghairi daruratin wala mulji ma yaqta' bidzalik. Min ghairi darurah, tanpa adanya sesuatu yang darurah. Wastawa al-ma' wal khashabah, tadi jumlah hisipan ya. Bimana artafa'a al-ma' hatta sara al-ma' ma'al khashabah fi mustawa wahid min ghairi darurah. Wastawa al-ma' wal khashabah min ghairi darurah, tanpa adanya darurah di sini. Wala mulji ma yaqta' bidzalik, dan tidak ada sesuatu yang mendesak menuntut untuk yaqta' bidzalik, memastikan hal itu. Insyaallah jelas ya maksudnya. Wa kadzalika yufhamu min qawlihi bima min al-fi'l wa syibhi sabaq anna 'amilahu la budda an yataqaddama 'alayhi fala taqul wa nil sirtu wa hadha bi ittifaq wa amma taqaddamu 'ala musahibihi nahu sar wa nil zaidun fa fi khilaf sahih man'uh. Demikian pula bisa difahami dari ucapan an-nazim bima min al-fi'li wa syibhihi sabaq, bahwasanya amilnya maf'ul ma'ah la budda an yataqaddama 'alayhi, harus mendahului maf'ul ma'ah, sehingga tidak boleh dikatakan wa nil sirtu, harus dikatakan sirtu wa nila, enggak boleh wa nila sirtu. Wa hadza bi ittifaq, ini dengan kesepakatan ahli nahwu, yaitu bahwasanya amilnya harus mendahului maf'ul ma'ah. Wa ma taqaddumuhu 'ala musahibih, adapun didahulukannya amil dari musahibnya, dari ma'mulnya, ya, dari musahibnya, maksud dari ma'mulnya. Contoh saru wa nil zaidun, saru wa nila zaidun, wa nila zaidun, adapun didahulukannya amil dari musahibnya, apa yang lebih tepat? Ya, isimnya sebelum mabunya ya, yang merupakan amil dari fi'il tersebut. Contoh saru wa nil zaidun, fa fi khilaf, maka ini ada khilaf. Ya, saru wa nil zaidun. Ya. Fasuhih manhu, yang benar adalah dilarangnya. Didahulukan di sini apa? Maful ma'ahnya ya, wan nil, dari musuhibnya. Musuhibnya amil, yaitu zaid, fa'ilnya saro. Saro wan nil, aslinya kan saro zaidun wan nil. Didahulukan di sini maful ma'ahnya dari musuhibnya saro. Dari amilnya, makmulnya berarti ya. Secara makna dan ininya juga, lafadznya. Ya Rabbnya. Saru wa nila zaidun. Ada khilaf. Tanya benar itu pun tidak diperbolehkan. Harus diakhirkan maful ma'ah dari amilnya dan dari musahib amilnya. Lihat ada catatan kaki. Ikhtalafa nuhatu fi taqdimil maf'ul ma'ah 'ala musahibi. Ayajuzu am la yajuz? Perselisih ahli nahu dalam hal mendahulukan maful ma'ah dari musahibnya. Tergambar musahibnya. Ya. Ayjuzu am la yajuzu, apakah boleh atau tidak boleh? Fa dhahaba Ibnu Jinni ila anna dhalika jaiz. Ibnu Jinni berpendapat bahwasanya itu boleh. Walladhi ukhadha min kalamihi fi kitabihi al-Khasa'is, dan yang diambil dari ucapan beliau dalam kitabnya al-Khasa'is dan selainnya, bahwasanya beliau berdalil atas bolehnya hal itu, yakni didahulukannya maful ma'ah dari musahibnya amil. Adalah dua dalil. Awaluhuma, yang pertama, anal maf'ula ma'ah yushbihul ma'tufa bil waw. Bahwasanya maf'ul ma'ah itu menyerupai ma'tuf dengan waw. Ya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Itu sama dengan ja'a Zaidun wa Amrun. Gitu. Wal ma'tuf bil wawi. Lihat keadaan ma'tuf dengan waw. Kata beliau, maf'ul ma'ah itu menyerupai ma'tuf dengan wawu. Paham ya? Ma'tuf dengan wawu. Wal ma'tuf bil wawi, dan yang diatofkan dengan wawu, yajuzu taqdimuhu 'ala al-ma'tufi 'alaih. Boleh didahulukan dari ma'tuf 'alaih. Contoh, ja'a wa Zaidun Amrun. Aslinya kan ja'a Amrun wa Zaidun. Katanya boleh didahulukan ma'tuf ya dari ma'tuf 'alaih dengan dikatakan ja'a wa zaidun amrun, maka demikian pula katanya apa maful ma'ah, karena dia mirip dengan ma'tuf ya. kama qala syair, sebagaimana itu dikatakan oleh penyair, ala ya nakhlatan min dhati irqin 'alaiki wa rahmatullahi salamu. Aslinya apa? 'Alaiki assalamu wa rahmatullah, gitu. 'Alaiki assalamu wa rahmatullah, didahulukan di sini ma'tufnya wa rahmatullah, dan diakhirkan ma'tuf 'alaihnya assalamu. Wa syai'u idza asbaha syai' akhadha hukmah, dan sesuatu apabila dia menyerupai sesuatu yang lain, maka dia mengambil hukum dari sesuatu yang lain itu. Nah, wa tsani al-istidlalaini, adapun dalil yang kedua adalah annahu warada 'anil arab al-muhtaji bi kalamihim taqdimul maf'uli ma'ah 'ala musahibih. Fasalah datang dari orang Arab yang dijadikan hujjah ucapan mereka tentang didahulukannya maf'ul ma'ah dari musahibnya. Sebagaimana pada ucapan Yazid Ibn al-Hakam al-Thaqafi dalam qasidah yang dia mencerca di dalamnya Ibnu Ammi, sepupunya. Jama'ta wa fuhshan ghibatan wa namimatan thalathu khisalin nassa anha bimur'awi. Mana di sini? Jama'ta wa fuhshan ghibatan wa namimatan. Aslinya apa? Jama'ta ghibatan wa fuhshan. Ya. Didahulukan di sini maf'ul ma'anya fuhshan. Engkau mengumpulkan ghibah bersama ucapan keji, ya, wa namimah dan seterusnya. Faza'ama anna al-waw fi qawlihi wa fuhsha, beliau menyangka bahwasanya waw pada fuhsha adalah waw ma'iyah. Wal ismu ba'dahu mansub 'ala annahu maf'ulun ma'ah, dan isim setelahnya mansub sebagai maf'ul ma'ah. Wa min dhalika aidan qawlu ba'dil fazariyin, dan juga termasuk dalilnya katanya ucapan sebagian al-fazariyin, yaitu dia termasuk syi'ara al-hamasiyah. Aknihi hina unadihi liukrimahu wala ulaqibuhu wa sawatal laqaba. Aku memanggilnya dengan kunyah, aku mengunyainya ketika aku memanggilnya untuk memuliakannya. Wala ulaqibuhu wa sawatal laqaba. Aslinya apa? Wala ulaqibuhu laqaba wa sawata. Dan saya tidak menjulukinya dengan julukannya wa sawah dan kejelekan. Faza'ama anal waw, beliau menyangka bahasa waw di situ pada wasau'ah adalah waw ma'iyah. Walismu pada ba'da mansub ala annahuma fal ma'ah taqaddama ala musahibihi wa huwa qawluhu al-laqaba wa aslul kalam indahu wa la ulaqibu al-laqaba wa sawata. Tapi di sini bantah walaysa ma dhahaba ilaihi ibnu jinni bisadid, dan tidaklah pendapat ibnu jinni ini lurus, tidak benar. Wala mastadalla bihi sahih, dan apa yang dijadikan sebagai dalilnya pun tidak benar. Amma tashbihul maf'ul maha bil ma'tuf, adapun pendalil yang pertama di mana beliau menyerupakan maf'ul ma dengan ma'tuf, fala in sallamna lahu shibhahu bi, apabila meskipun kita seandainya kita terima hujahnya Ibnu Jinni yaitu bahwasanya maf'ul ma'ah serupa dengan ma'tuf, lam nusallim annal ma'tuf yajuzu an yataqaddam 'ala al ma'tuf 'alaih, kita tidak menerima bahwasanya ma'tuf boleh didahulukan dari ma'tuf 'alaih, tidak menerima. Wal kaunuhu tabi'an yunadi bi anna dhalik mumtani', bahkan keberadaan ma'tuf itu tabi' memberitakan bi anna dhalik mumtani', bahwasanya mendahulukan ma'tuf dari ma'tuf 'alaih itu terhalang. Tabi' namanya tabi' datang setelah matbu gitu. Paham ya? Dari namanya sudah tabi. Paham ini? Fa'amma al-bait alladhi anshadahu shahidan 'ala taqdim al-ma'tuf fa dururatun aw mu'awwal. Adapun bait yang beliau lantunkan sebagai syahid tentang bolehnya mendahulukan ma'tuf, maka itu dururah ataupun ditakwil. Wa amal baitani alladhani anshadahu ma'ala jawaz taqdim al-maf'ulihi 'ala musahibihi fa ba'da taslimi sihhat riwayah. Adapun dua bait yang beliau lantunkan sebagai dalil atas bolehnya mendahulukan maf'ul ma'ah dari musahibnya, maka tentunya setelah diterima sahihnya riwayat tadi. Jadi meragukan sahihnya riwayat tadi. Ya juzu an takunul waw fiha lil 'athi. Fa ba'da taslimi sihhati ar-riwayah, adapun saya ulangi, wa mal baitan alladhani anshadu 'ala jawazi taqdimil maf'ul ma'ah 'ala musahibi fa ba'da taslimi sihhati riwayah. Ya juzu an takunal waw fihima lil 'athi wa qaddama al ma'thuf darurah. Titik sepertinya. Boleh untuk waw di situ diarah sebagai 'athaf. Ya. Dan didahulukan ma'tuf karena darurah. Yang di situ ada khilaf. Tapi yang disahihkan oleh kebanyakan bagaimana? Ya, tidak boleh. Harus tadi. Jadi tetap tegak kaidah tadi. Ya, bima minal fi'li wa syibhi sabaq. Ya. Dinasabkan maf'ul ma'ah oleh fi'il dan yang serupa yang ia mendahului maf'ul ma'ah. Itu kaidah yang sudah ya tetap ya sudah. Kuat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya sepertinya ada nanti, insyaallah nanti selesaikan. Cepat saya tulis. Insyaallah di akhir nanti. Selesaikan dulu nanti insyaallah. Ada yang terlewat enggak? Wa ba'da masifami ya wa ba'da masifamin aw kaifa nasab fi fi'li kaunin mudmarin ba'dul arab ya kemudian wa ba'da masifamin aw kaifa nasab nasab yani nasabnya apa maf'ul ma'ah juga terjadi setelah ma istifham ini idhafatu apa adal 'alal madlul seperti apa ma nafiyah itu. Au kaifa atau setelah kaifa. Jadi nasabnya maf'ul ma'ah pun didapati setelah ma istifham atau setelah kaifa. Tidak ada sebelumnya fi'il atau syibu al-fi'il. Bi fi'li kaunin mudmarin ba'du al-arab. Saya ulangi, nasabnya maf'ul ma'ah setelah ma istifham ataupun kaifa itu dengan fi'il kaun, dengan fi'il yang diambil dari lafaz kaun yang diidmarkan. Ya, ba'dul Arab. Ya. Itu dikatakan oleh sebagian orang Arab. Ataupun di situ ba'd sebagai fa'il nasab. Ya. Jadi terjemahan saya ulang ya. Sebagian orang Arab menasabkan maful ma'ah setelah ma istifham ataupun kaifa dengan fi'il yang diambil dari lafadz kaun yang diidmarkan. Paham ini? Ya, sebagian orang Arab ada yang menasabkan maful ma'ah yang datang setelah ma istifham ataupun kaifa, maka ketika itu ditakdirkan fi'il dari lafadz kaun yang mudmar gitu. Hakul maf'uli ma'ahu an yasbiqahu fi'lun aw syibhu, haknya maf'ul ma'ah adalah agar dinasabkan oleh fi'il atau yang semisal fi'il, kama taqaddama tamthilu, sebagaimana sudah lewat percontohannya. Wa sumi'a min kalamil Arab, dan didengar dari kalamnya Arab ini sebagian kecil, aktsaruhum 'ala rafa', kebanyakan mereka merafa'kan pada semisal contoh ini. Ya. Nasbu, didengar dari mereka nasabnya, ba'dama wa kaifa, setelah ma dan kaifa al-istifhamiyataini, min ghaid an yulfaz bi fi'lin, tanpa sebelumnya dilafadzkan fi'ilnya. Contoh ma anta wa zaidan. Dan di sini sifatnya pengidmaran fi'il itu katanya jawazan la wujuban, tidak wajib, boleh ditambahkan. Ya, tidak apa, wujuban. Jawazan, diidmarnya fi'il pada ma dan kaifa atau yang setelah ma dan kaifa al-istifhamaitaini adalah sifatnya jawazan. Wa kaifa anta wa qas'atan min taridin, apa yang kau perbuat ya bersama nampan min tarid, dari tarid, makanan yang dibikin dari apa, masih ingat tarid? Hah? Roti sama dari sama apa? Daging ya. Fa kharrajahu nahyun ala annahu mansubun bi fi'lin mudmar. Maka para ahli nahwu mentakhrijnya, mengarahkannya bahwasanya itu mansub dengan fi'il yang mudmar. Mudmar jawazan, la wujuban. Mushtaqqin min al-kaun, yang mana fi'il tersebut yang diidmar diambil dari lafaz kaun. Dari lafaz apa? Kaun. Lakin hanya saja kata Al-Hubari, ya juz takdirhu takdiru ghairi, boleh untuk menakdirkan dari lafaz selain kaun. Idza saluha lahul kalam, apabila cocok untuk kalam tersebut dengan lafaz yang lain. Seperti dalam dua contoh yang dicontohkan ini, cocok untuk lafaznya diganti dengan tasna' misalkan. Ya. Kan cocok kan? Ma tasna' anta wa zaidan, bisa. Ya. Wa taqdir ma takunu wa zaidan, takdirnya, takdir dari ucapan ma anta wa zaidan adalah ma takunu wa zaidan. Di sini takunnya dalam contoh ini adalah takunnya apa? Naqisah tatama. Naqisah. Ini naqisah. Kemudian oleh istifham, istifhamnya ma itu khobarnya. Aslinya kan tadi apa? Ma takunu wa zaidan. Takun isimnya anta kan? Dibuang fi'ilnya, maka dhamir yang tadinya muttasil berubah menjadi munfasil. Sudah kaidah umum kan, jadi ma anta, jadi kan ma anta wa zaidan. Jadi wal istifham, isim istifham ma itu khabarnya, isimnya dhamir mukhatab mustatir, ya fiha wujuban anta. Falamma hudhifat, tatkala dibuang fiilnya, baroza, maka dhamir tadi menjadi bariz, wanfasal dan munfasil. Dikatakan oleh Yasin dari Ad-Damami ini bahwasanya yajuzu at-tamam, boleh dijadikan takunnya tamam. Tam. Tapi bersama kaifa saja. Wa yajuzu atamam ma'a kaifa lijawazi kauniha halan fi khilafi ma, karena boleh kaifa di ras sebagai hal, perbedaannya dengan ma. Kalau bersama kaifa tadi pada contoh kedua, kaifa anta wa qas'ah min sarid, boleh kananya karena yang tam, berarti anta sebagai fa fa'il, kaifanya sebagai hal. Kaifa takun wa qas'atan min sarid. Adapun pada ma, maka mesti kananya apa? Kana yang naqisah. Karena ma tidak bisa diiras sebagai hal. Saya ulangi, wa taqdir ma takunu wa zaidan wa kaifa takunu wa qas'atan min zaridin. Apa yang kau perbuat, apa ada apa denganmu bersama Zaid, atau kalau di era ditakdirkan tasna, apa yang kau perbuat bersama Zaid, wa kaifa takunu, bagaimana takunu wa qas'ah min zarid, keadaanmu bersama satu nampan dari Zarid atau dari tasna, bisa kata yang lain, karena di sini cocok mananya kan. Oke, fa tasna, apa yang kau perbuat bersama itu kan satu nampan Zarid. Fa zaidan wa qas'ah, maka zaidan dan qas'ah mansubani bi takun al mudmarah, dinasabkan oleh takun yang diidmar. Pengidmarannya sifatnya apa tadi? Jawazan, kata Al-Hubari demikian. Jadi yang didengar seperti itu setelah istifham. Bagaimana Al-Hubari? Alhasil anna al-masmu'u linasbi huwa al-istifham. Wujida dharbun amla. Lianna wishtaddu talabuhu lil-fi'li faqadaruhu ba'dahu fa'ilan. A'amilan. Kata Al-Hubari di akhir bahasanya, walhasil, simpulannya adalah yang didengar bahwasanya nasabnya maful ma'ah tanpa disebutkan sebelumnya fi'il itu bersama istifham. Apakah didapat dari situ dhorof ataupun tidak? Karena dia istifham tersebut yashtad talabu lil fi'li, sangat membutuhkan pada fi'il, sehingga mereka takdirkan di situ fi'il sebagai amil dari dhorof itu. Ada dhorof apa? Maful ma'ah. Saya sampai sini? Paham gak nih? Wa ba'da ma istifhamin aw kaifa nasab bi fi'lin kaunin mudmarin ba'dul arab, sebagian orang Arab ada yang menasabkan maful ma'ah setelah ma istifham ataupun kaifa dengan fi'il yang diambil dari lafaz kaun, yang fi'il itu di idmarkan. Paham? Disini juga ditambahkan tuh ada bajwi syir, tambahkan syair dari ucapan penyair. Ma anta wasaira fi matlafin yubarrihu bi dzakari dhabiti. Wal'afu. Wal'afu in yumkin bila dhu'fin ahaq. Wan nasbu mukhtarun la da dhu'fin nasaq. Wal'afu ataf in yumkin bila dhu'fin ahaq, apabila mungkin tanpa ada kelemahan, tanpa ada sisi kelemahan dengan ataf itu ahaq, maka lebih berhak untuk diatafkan. Ataf apabila yumkin, mungkin didatangkan tanpa ada kelemahan, maka itu lebih berhak. Wan nasbu mukhtarun la da dhu'fin nasaq, dan nasab itu lebih dipilih ketika ada kelemahan pada nasaq, yaitu ataf nasaq. Wah, bukan ataf nasak kan? Paham ini ya? Ya, di sini beliau hendak menyebutkan keadaan-keadaan isim setelah wawu. Empat. Yang menambahkan lima. Di sini dua ya pembahasannya. Pembahasan yang pertama, ataf itu lebih dipilih, lebih berhak ketika tidak ada kelemahan padanya. Kemudian yang kedua, nasab lebih dipilih ketika pada ataf itu ada kelemahan padanya. Nanti akan disebutkan di sini. والنصب إن لم يجز العفو يجب أو يعتقد إضمار عامل تصب والنصب keadaan yang ketiga berarti ya nasab in lam yajuzil ataf, apabila tidak boleh ataf yajib, maka wajib. Ini keadaan yang ketiga, wajib apa? Nasab. Kalau yang pertama tadi sepertinya boleh dengan dua sisi ya, tapi yang lebih utama apa? Ataf. Kemudian yang kedua boleh dengan dua sisi, yang lebih wajib apa? Nasab. Ah, yang ketiga wajib nasab. Awi taqid idmara amilin tusib, atau tetap nasab dengan kau yakini adanya amil yang mudmar tusib. Misalnya engkau tusib mendapati kebenaran, engkau telah benar. Jadi nasab in lam yajuz al-ataf yajib, wajib sebagai maful ma'ah, atau dia dinasabkan sebagai ma'mul dari fi'il mahdhuf, aw taqid, atau yakinilah adanya amil yang mudmar tusib, dengan itu engkau telah berbuat benar. Empat ini ya. Al-ism al-waqi'u ba'da hadhihi al-wawi imma an yumkin 'athfuhu ila ma qablahu aw la. Isim yang datang setelah waw ini yang bermakna ma'a, ada kalanya bisa diathafkan kepada yang sebelumnya, ada kalanya tidak bisa diathafkan kepada yang sebelumnya. Fa in amkana 'athfu, kalau masih mungkin bisa diathafkan kepada yang sebelumnya. Fa imma yakuna bi dha'fin aw bila dha'fin, ada kalanya bisanya dia diathafkan kepada yang sebelumnya itu dalam keadaan lemah, ada kelemahan atau tanpa ada kelemahan. Fa in amkana 'athfu bila dha'fin, apabila isim yang setelah waw bisa diathafkan kepada yang sebelumnya tanpa ada sisi kelemahan, fa huwa ahaqqu min an-nasbi, maka itu lebih berhak daripada nasab sesuai hukum asalnya ya dengan athaf. Nahu, contoh yang tidak ada kelemahan. Kuntu ana wa Zaidun kal akhwaini. Kuntu ana wa Zaidun kal akhwaini. Dahulu saya dan Zaid seperti dua yang bersaudara. Di sini Zaidun. Bisa kan diathafkan kepada ta pada kuntu? Bisa. Ada kelemahan tidak? Tidak. Kenapa? Karena ta sudah ditaukidi dengan ana. Iya kan? Kuntu ana. Beda dengan kuntu wa Zaid. Iya, dan nanti lebih bagusnya. Ya. Kenapa? Karena ada kelemahan di situ, enggak ditaukidi ta'nya. Farafu Zaidin 'athfan 'alal mubmaril muttasili aula min nasbihi maf'ulan ma'ah, maka merafakkan Zaid karena diathafkan kepada dhamir muttasil yang ada pada kuntu, itu lebih utama daripada menasabkan Zaid sebagai maf'ul ma'ah. Berarti boleh juga ya mansub, cuma yang lebih utama marfu. Kenapa? Karena tidak ada kelemahan pada 'athaf. Li'anna al-'athfa mumkinun lil fasli, karena diathafkan itu mungkin karena ada pemisah yang memisahkan antara ma'thuf dengan ma'thuf alaihi, itu ana itu. Wa tasyriku aula min adami tasyrik. Mentasyrik itu dengan wawu ya, sehingga ditasyrik dalam i'rabnya, mentasyrik dalam i'rabnya sebagai athaf nasab, itu lebih utama daripada adami tasyrik, tidak ditasyrik dalam i'rabnya. Wa mithluhu, yang semisal ini juga, sara Zaidun wa Amrun. Fa rafu Amrin aula min nasbih. Insyaallah jelas ya. Wa in amkana al-'athfu bi dha'fin, apabila masih mungkin diathafkan apa yang setelah wawu kepada yang sebelumnya tapi ada kelemahan, fa nasbu 'alal ma'iyyah aula min at-tasyrik, maka menasabkannya sebagai maf'ul ma'iyyah lebih utama daripada mentasyrik, menjadikan ataf nasab. Li salamatihi min ad-dha'f, karena itu selamat dari kelemahan. Contoh sirtu wa Zaidan, itu lebih bagus daripada sirtu wa Zaidun. Kenapa? Karena ada kelemahan. Di mana di sini tidak ada pemisah antara dhamir munfasil ya, antara apa? Ma'thuf 'alai dengan ma'thuf. Ma'thuf Zaid dengan ma'thuf alita tidak ada pemisah. Dan dalam keadaan ma'thuf 'alainya adalah dhamir muttasil. Fanasbu Zaidin aula min raf'ihi, maka menasabkan Zaid lebih utama daripada merafakannya. Li dha'fil 'athf 'alal mubmar, karena lemahnya mengathafkan isim dhahir, ataupun karena lemahnya mengathafkan kepada dhamir yang marfu yang muttasil tanpa ada pemisah. Harusnya tinggal di sini. Kita baca barangkali bermanfaat. Ad-dha'fu alladhi la yata'atta minhu al-'athfu imma an yakuna lafdhiyan. Ah ini tadi yang ditanyakan, coba dari sini. Yang membanyakan hamam tadi. Adhafu alladhi la yata'atta ma'ahu al-'athf imma an yakuna lafdhiyan, kelemahan yang dengan sebab kelemahan ini tidak bisa untuk dijadikan athaf. Imma an yakuna lafdhiyan, adakalanya kelemahan itu bersifat lafdhi, kelemahan yang menjadikan athaf itu tidak bagus. Adakalanya kelemahan itu bersifat lafdhi, berkait dengan lafaz. Ai'aidan ila lafdhi bihasabi ma taqtadhihi sina'atul i'rabi. Ya, ini kelemahan yang kembali kepada lafaz sesuai yang dituntut oleh fan i'rab, bidah i'rab. Wa imma yakuna ma'nawiyan, ada kalanya kelemahan itu berkait dengan makna. Jadi kelemahan kadang berkait dengan lafaz, yaitu dibahas dalam sinah al-Arab, dan ada kalanya berkait dengan makna. Wa qad mathala asy-syarih li dha'fi al-lafzi wa lam yumathil li dha'fi al-ma'nawi. Ah. Dan sungguh asy-syarih telah menyontohkan kelemahan yang sifatnya lafzi. Tadi apa contohnya? Sirtu wa Zaidan. Kalau dikatakan sirtu wa Zaidun, kelemahan lafzi. Wa lam yumathil li dha'fi al-ma'nawi, dan beliau tidak menyontohkan kelemahan yang sifatnya ma'nawi. Ai alladhi yarji'u ila ma yuridu al-mutakallim min al-ma'na. Yani kelemahan ini kembali atau berkaitan dengan apa yang dikendaki oleh mutakallim dari makna. Itu kelemahan yang kembali kepada maksud yang dikendaki oleh mutakallim. Wa min amsalatihi, di antara contohnya ucapan mereka orang Arab, law taraktu an-naqata wa law tarakta an-naqata wa fasilataha la rubu'aha. Lihat. Law taraktu an-naqata wa fasilataha la rubu'aha. Wa bayanuhu, lihat. Penjelasannya adalah annaka, seandainya law tarakta, seandainya engkau membiarkan an-naqah, unta betina itu bersama anaknya, lalu bu'ahani saya, unta betina itu akan menyusuinya. Wa bayanuhu, penjelasannya adalah bahwasanya annaka law atafta al-fasila ala naqah, seandainya engkau mengatofkan al-fasil kepada naqah, lihat. Dengan dikatakan apa berarti? Ya, law turikat berarti ya. Mungkin law turikat aja ya. Law turikat an-naqatu wa fasiluha la rubu'aha, gitu. Seandainya dibiarkan an-naqah dan anaknya, niscaya dia an-naqah itu menyusuinya. Penjelasannya adalah engkau seandainya mengatofkan fasil kepada an-naqah, la sarul makna, maka jadilah maknanya bahwasanya ar-rubu'ul fasil lin-naqah, menyusunya anak unta itu kepada ibunya. Mutasabbabun, dihasilkan terjadi an mujarradi tarkika iyahuma, berarti tarakta ya. Ya, disebabkan semata-mata karena engkau membiarkan keduanya. Ya. Berarti tarakta ya, law tarakta naqata fasilaha ala rubu'aha. Ya. Seandainya engkau meninggalkan unta betina itu bersama anaknya, niscaya dia akan la rubu'aha, menyusu ya. Menyusu kepada unta betina itu an-naqah. Ya. Maknanya nih kalau diatofkan, jadi sekedar kau tinggalkan saja, kau dibiarkan saja, enggak diurusi, maka apa? Unta kecil itu akan menyusu ke apa? Unta betina. Ini dari sisi makna tepat enggak? Ya tidak, enggak mesti. Hanya dibiarkan saja atau tiba-tiba menyusui, iya kan? Ini kan dari sisi mana ada kelemahan tuh kalau diatofkan. Ya. Walaisa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Tidak mesti sekedar dibiarkan unta betina itu bersama anaknya kemudian anaknya menyusu. Kadang belum bisa gitu ya, baru lahir untuk menyusu ke ibunya. Fa yalzamuka an taj'ala taqdir 'ala al-'ataf. Ya. Maka melazimimu ketika engkau jadikan penakdirannya dengan ataf, law tarakta naqata wa tarakta fasilaha yarba'uha, seandainya engkau tinggalkan, kau biarkan unta betina itu dan kau tinggalkan anaknya, niscaya dia akan menyusu ke ibunya. Ya. Ta'ni, engkau padahal engkau memaksudkan yatamakan, ya engkau memaksudkan yatamakan min rubu'iha, akan memungkinkan untuk dia menyusu ke ibunya. Menyusu ya kan, arba'a kalau yang menyusukan kan, ini rubu'a. Li rubu'iha ya. Ta'ni yatamakan min rubu'iha ya, li rubu'iha. Fa amma nasba, fa amma nasbu hadza, adapun kalau engkau menasabkan fasila sebagai maful ma'ah, fa yasiru bil ma'na, maka dengan ini jadilah maknanya, lihat. Law tarakta naqata ma'a fasiliha la rubu'a, seandainya engkau biarkan unta betina itu bersama ya, dalam keadaan bersama anaknya, niscaya dia akan menyusuk ibunya. Wa hadza sahihun mu'addin lil maqsud, ini benar karena menyampaikan kepada maksud yang dikendaki. Kalau sekedar dibiarkan ya belum tentu tahu dia mana ini ibunya ya. Jadi kalau dikumpulkan, nah tahu dia. Li'annal ma'iyah yuradu bihi al-ma'iyah hisan wa ma'nan, karena ma'iyah di sini dikendaki dengannya dalam ma'iyah secara his dan juga secara makna. Fatakalluf alladhi istaujabahu al-ataf, maka takalluf dengan ataf tapi maknanya yang dimoga seperti ini gitu, ma'iyah. Ini kan takalluf. Alladhi istaujabahu al-ataf, yang ini dihasilkan karena sebab mengatafkan, ditashihil makna untuk membenarkan makna, huwalladhi ja'alahu dhaifan, inilah yang menjadikan ataf itu lemah. Ya, lemah. Tadi maknanya kan ya kurang bisa menunaikan. Ada takalluf di situ kalau dibawa kepada makna bersama gitu. Ya. Maka inilah yang menjadikan pengapapan itu lemah. Maka ditinggalkan. Wa mithlu qawmi wa mithlu qawlu syair idza a'jabatka dahru halun min imrin fada'hu wa wakil amrahu wal layaliya. Contoh dari ucapan penyair. Idza a'jabatka ad-dahru halun min imrin, apabila ada keadaan seseorang yang membuat kamu kagum sepanjang masa, fada'hu, maka biarkan dia. Wawakil amrahu wallayaliya, serahkanlah urusannya bersama malam-malam. Ya, wallayaliya, nah ini sini. Amrahu wallayaliya. Ini lebih tepat dijadikan wawunya waw apa? Ma'iyah daripada atifah. Kenapa idlau atofa al-layali? Karena seandainya penyair mengatofkan al-layali ala amri, kepada amrihi. Ya, wawakil amrahu wallayaliya, dan serahkanlah urusan orang itu dan juga urusannya al-layali, berarti kan malam-malam. Lakunta muhtajan ila takfir, berarti engkau mengharuskan ataupun menjadikan engkau butuh penakdiran. Apa penakdirnya? Wakil amrahu lil-layali wawakil al-layali amrih. Serahkanlah urusan orang tadi kepada malam-malam, dan serahkanlah malam-malam diamrih kepada urusannya, untuk urusannya itu ada takdiran. Fa amma ja'alul waw bi ma'na ma, adapun kalau engkau menjadikan waw dengan makna ma, ya, wa nasbi al ismi ala annahu maf'ul bih, wa nasbu al ismi ala annahu maf'ul bih, dan menasabkan isim sebagai maf'ul ma, ya maf'ul bih, maf'ul ma, fala yuhwiji ila syai, tidak butuh kepada penakdiran-penakdiran tersebut. Jadi ada takalluf kan, ini enggak perlu ma al-layali, sudah dihasilkan makna yang dikendaki. Ya, serahkan urusan tersebut bersama malam-malam. Kalau dan malam-malam harus ada penakdiran. Ya. Ha itu ya, yang ditanyakan tadi. Kelemahannya sifatnya maknawi tadi contohnya. Dua contoh di sini. Dari cara benar Arab yang pertama la tarud binnaqata wa fasila la rubaa. Dari sisi lafaz tidak ada kelemahan itu. La tarutu naqata wa fasilah, iya kan? Bisa diatakan fasilah kepada naqah dari sisi lafad. Tapi dari sisi makna ada kelemahan. Begitu juga wawakil amrahu wa layaliya. Ya, sampai sini ada yang mau di tanyakan? Sisanya untuk proja aja ya. Hafalan. Wa in lam yumkin 'afuhu ta'ayyana nasbu 'ala al-ma'iyyah aw 'ala idmari fi'lin yaliqu bih. Ya, nanti insyaallah sisanya mungkin kita ringkaskan lima keadaan ya. Wa in lam yumkin 'afuhu ta'ayyana nasbu 'ala al-ma'iyyah, apabila tidak mungkin untuk diatofkan kepada yang sebelumnya, apabila isim yang datang setelah waw itu tidak mungkin diatofkan kepada yang sebelumnya, ta'ayyana nasbu 'ala al-ma'iyyah, maka wajib untuk dia dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Au, ah, enggak mesti maf'ul ma'ah. Au, ini yang dimaksudkan. Au i'taqatu. Wa nasbu in lam yajuzil 'afu yajib. Nasab sebagai maf'ul ma'ah apabila tidak boleh diatafkan itu wajib. Atau nasab tadi i'taqad dengan kau meyakini adanya amil yang mudmar. Au ala idmari fi'lin yaliqu bih, atau dengan mengidmarkan fi'il yang cocok dengan isim yang datang setelah wawu yang mansub itu. Kaqaulihi dalam Ar-Rajaz, Al-Bahar Ar-Rajaz, alaftuha tibnan wa ma'an barida. Aku beri makan binatang ternak itu tibnan dengan jerami, wa ma'an baridan, dan air yang dingin. Nah, bisa enggak diatofkan di sini? Ma'an enggak bisa. Kenapa? Karena alaftu itu makan. Aku memberi makan binatang ternak ini dengan jerami, dan air kan enggak pas. Maka ma'an harus dinasabkan. Bisa sebagai apa? Maful ma'ah. Ma'ah maksudnya berilah makan binatang ternak itu dengan jerami disertai dengan gitu loh. Memberi minum air yang dingin. Fa ma'an mansubun 'alal ma'iyah, maka ma' mansub 'alal ma'iyah au 'ala idmari fi'lin yaliqu bihi, atau dengan mengidmarkan fi'il yang cocok dengannya, dengan ma'an. Wa taqdir, takdirnya berarti saqaituha ma'an barida. Ya, dan saya juga memberinya minum dengan air yang dingin. Ya, semisal ini nih dalam ayat Allah SWT, fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Sepakatilah oleh kalian urusan kalian dan sekutu-sekutu kalian. Kenapa tidak bisa diatofkan syuraka kepada amr? Karena ajma'a itu membutuhkan mafhul yang ma'nawi. Amr ma'nawi, ada syuraka hissi, jama'a misalnya. Oleh karenanya syuraka dinasabkan sebagai imma mafhul ma'ah, berarti maknanya sepakatilah oleh kalian urusan kalian bersama, ya kan? Sekutu-sekutu kalian. Fa qauluhu, maka ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa syuraka'akum la yajuzu 'athfuhu 'ala amrikum, 'ala amrikum. Tidak boleh, ataupun 'alal hikayah, tidak boleh diatofkan kepada amrakum. Kenapa? Li'anna al-'athfa 'ala niyyati takraril 'amil, karena yang namanya 'athf itu dengan niatan mengulang 'amil. Idza yasih an yuqal, karena tidak benar kalau dikatakan ajma'tu syuraka'i. Karena tadi alasannya ajma'a butuh kepada maful yang ma'nawi. Ajma'al ulama 'ala. Wa inna ma yuqalu ajma'tu amri. Ya, wa jama'tu syuraka'i. Hanyalah yang benar dikatakan ajma'tu amri wa jama'tu syuraka'i. Fa syuraka'i mansubun 'alal ma'iyah, maka syuraka'i mansub sebagai maful ma'iyah. Takdirnya wallahu a'lam, katanya fa ajmi'u amrakum ma'a syuraka'ikum. Atau mansub dengan fi'il yang cocok dengan syuraka, yakni takdirnya fa ajmi'u amrakum wa jama'u syuraka'akum. Ya, misalnya ini juga dalam surat apa? Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana. Tabawwa butuh pada maful yang hissi, ya kan? Wal iman ma'nawi. Maka di situ bisa wawunya apa? Ma'iyah ataupun ditakdirkan untuk al iman fi'il yang lain, bukan tabawwa. Jelas ini ya. Di sini ada taman faedah pada syahid dari ucapan menyair alaf juha tibnan wa ma'an barida. Ya, di situ asyahidu fi qawluhu wa ma'an fa innahu la yumkin 'athfuhu 'ala ma qablah. Ma tidak bisa diatofkan kepada yang sebelumnya tibna. Li kaunil 'amili fil ma'thuf 'alaihi la yatasallatu 'ala al ma'thuf. Karena 'amil fana ma'thuf 'alaihi. Ya. Tidak bisa diarahkan kepada ma'thuf. Illa yuqal alaftuha ma'a, karena tidak boleh dikatakan alaftuha ma'a. Wa min ajli dhalik, oleh karena itu, kana nasbu ala ahadi thalathati awjuh, nasabnya bisa dengan satu dari tiga hisi. Ya, tiga hisi, di sini ada tambahan satu lagi hisinya. Yang pertama, imma bin nasbi ala al-ma'iyah, yang pertama dinasabkan sebagai maful ma'iyah, maful ma'ah. Fa imma ala taqtiri fi'lin yu'taf ala alaftuha, bisa juga dengan menakdirkan fi'l yang diatafkan kepada alaftuha. Takdirnya alaftuha tibnan wa saqaituha ma'an. Wa imma ala an tudammin ta'alaftaha, bisa juga dengan engkau mentadmin alaftaha dengan makna analtuha, anala yunilu, memberikan mungkinnya. Au qaddamtulaha, atau menyediakan, yang memberikan juga bisa untuknya. Jadi ditadmin pada alaf fi'il yang lebih umum agar bisa mencakupi maful, tibnan dan ma'an. Seperti anal tuha memberikannya, qaddam tuha menyajikannya, wa nahwi dhalik, dan semisal itu, liyastaqimal kalam, agar kalam menjadi lurus. Wa qad dhakara syarih bil baiti wal ayah al karimah wajhaini min hadhihi thalathah. Wa sayati li hadhihi nadha'ir nadhkuruha ma'a syarhi syawahid. Nanti atau nasak akan ada bahasanya. Ya, insyaallah katanya. Ya, mungkin kita ringkaskan pembahasan ini. Jadi isim yang datang setelah wawu ada lima keadaan. Yang pertama wujubu al-athfi, wajibnya mengathafkan. Disebutkan di sini juga wa nasbu in lam yajuz al-athfu yajib. Kapan? Ketika tidak bisa diathafkan gitu. Wa nasu, yang pertama apa tadi? Wujubu al-afiyah. Keliru. Wajibnya mengatofkan. Seperti dalam contoh kullu rajulin wa bai'atuhu. Kullu rajulin wa bai'atuhu, karena di situ khabarnya apa? Mahdzufkan muqtarinan. Ini dibahas pada pembahasan apa pembuangan khabar yang secara wajib itu. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma'ka mithli kullu sani'in wa ma sana'. Contohnya misalnya ini ishtaraka Zaidun wa Amrun. Itu juga wajib ataf. Kenapa? Karena ishtaraka fa'ilnya lebih dari satu. Juga contoh ja'a Zaidun wa Amrun qablahu au ba'dahu. Datang Zaid dan Amr sebelumnya atau setelahnya. Ini jelas ya insyaallah. Hilang makna ma'iyah dengan adanya keterangan qablahu atau ba'dahu. Kenapa pada contoh kullu rajulin wa bai'atuhu di situ wajib athaf? Karena tidak ada jumlah yang mendahuluinya. Iya kan? Syaratnya apa tadi wa ma'iyah agar didahului oleh jumlah atau jumlah? Pada contoh kullu rajulin wa bai'atuhu ada enggak? Tidak ada. Nah itu. Kemudian pada yang kedua isyaraka Zaidun wa Amrun apa di sini? Yang tidak ada. Sehingga wajib di sini athaf dari syarat-syarat aful ma'ah yang hilang apa? Tidak ada apa? Di sini apa? Bukan fadla amrnya. Kalau tadi kan apa disebutkan dalam definisi itu? Al-isim al-fadla ya. Al-muntasib. Di sini amr bukan fadla. Umdah sama-sama. Sebagai fa'il dari isyaraka. Karena isyaraka butuh kepada lebih dari satu maf'ul. Kemudian pada contoh ketika ja'a Zaidun Amrun. Iya. Tidak ada musuhabah di situ. Dengan keterangan apa? Qoblahu dan ba'dahu hilang. Kemudian yang kedua, lebih rajih ataf. Yang pertama tadi wajib ataf. Yang kedua, lebih rajih ataf daripada maful ma'ah. Seperti kalau di sini contohkan apa? والنص مختار لدى ضعف النسق apa والعطف ان يمكن بلا ضعف نحق itu kan عطف apabila masih mungkin tanpa reklaman itu lebih berhak lebih apa utama lebih rajih. Contoh ja'a Zaidun wa Amrun, ini lebih rajih عطف. Kenapa? Karena bisa diatofkan kepada yang sebelumnya lafaz dan maknanya, tidak ada kelemahan, iya kan? Maka lebih rajih rafa ja'a Zaidun wa Amrun. Di sini kan faqad amkana bila dha'fin. Mungkin diathafkan tanpa ada kelemahan. Ya boleh juga. Nah, sob sampai maful ma'ah ja'a Zaidun wa Amrun boleh. Yang ketiga, wujubu al-maf'uli ma'ah. Wajibnya untuk diirof sebagai maful ma'ah. Contoh malaka wa Zaidan. Malaka wa Zaidan. Kemudian contoh mata Zaidun wa tulu'a syamsi. Mata Zaidun wa tulu'a syamsi. Kenapa yang pertama wajib nasab? Ya. Kenapa? Limtina'il ataf. Ya, limtina'il ataf. Kan tidak bisa diatafkan. Ya. Kaf di sini majrur. Enggak boleh wa Zaidin kalau diatafkan dengan mengulang huruf jarnya malaka wali, ya, Zaidin misalnya. Kenapa limtina'il ataf fil mithal awal wa huma laka wa Zaidan? Min, kenapa diterhalang? Min jihati sina'ah, dari sisi as-sina'ah. Kenapa dari sisi sina'ah tidak boleh diatafkan malaka wa Zaidin? Li'annahu la yajuzu al-ataf 'ala ad-dhamir al-majrur wa huwa al-kaf fi laka illa ba'da i'adatil jari' Karena tidak boleh mengatafkan kepada dhamir yang majrur, yaitu kaf, pada malaka, illa kecuali setelah mengulang huruf jarnya. Contoh, wa'alaiha wa'alal fulki tuhmalun, diulang. Saya ulangi, li'annahu la yajuzul afu ala dhamir al majrur, wa huwa al kaf, fi laka illa ba'da i'adatil jari, nahu wa'alaiha wa'alal fulki tuhmalun. Wajaz al-kisai fi al-jar. Dan al-kisai membolehkan pada yajar malak wa zaidin. Ada yang mengatakan boleh jar, cuma alasannya bukan ma'tuf, tapi dia bukan karena dia atafkan kepada kaf, tapi dengan mengidmar huruf jar. Ya, dia mengatakan demikian. Kemudian kenapa pada contoh mata Zaidun wa tulu'a syams tidak boleh wa tulu'u? Insya Allah bisa menjawabnya ya. Karena apa? Kelemahan yang kembali ke apa? Maknanya. Bisa enggak dinisbahkan al-maut kepada tulu'u syams? Tidak kan? Terhalang berarti diatofkan tulu kepada Zaid. Mata Zaidun wa tulu'a syamsi. Zaid mati, meninggal bersama dengan terbitnya matahari. Kalau tulu'a syams dan tulunya syams mati, ya sudah. Hari kiamat ya, enggak ada terbit lagi. Dari sisi makna berarti ya. Dari sisi maknanya, kalau tadi yang pertama dari sisi sina'ahnya. Kenapa? Karena al-'athfa yaqtadhi at-tasyrik fil ma'na, karena yang namanya ataf berkonsekuensi untuk at-tasyrik kepada at-tasyrik, persamaan dalam makna. Nah, ini yang diusapkan oleh beliau. Wa nasbu in lam yajuzil afu yajib. Nasab apabila tidak dibolehkan ataf wajib. Tidak dibolehkan ataf ya bisa karena illah yang kembali kepada apa? Sina'ah. Bisa juga karena illah yang kembali kepada apa? Makna. Yang keempat, rujhanuhu lebih rajih apa? Nasab. Lebih rajih apa? Nasab. Sebagai maful ma'ah. Ini contohnya ucapan penyair, fakunu antum wa bani abikum. Fakunu antum wa bani abikum. Makanal kulliyataini min at-tihali. Fakunu antum wa bani abikum ma kana al-kulliyataini min at-tihali. Tihal ada yang ingat mana ya? Ya itu yang halal tuh dari limpa ya. Fakunu antum wa bani abikum, jadilah kalian bersama bani abikum, anak-anak papa kalian. Ma kana al-kulliyataini min at-tihal, seperti tempatnya dua ginjal dengan limpa dekat. Fakun antum wa bani abikum makan al kulliyataini min at-tihal. Di sini yang lebih rajih apa? Hah? Nasab sebagai maful ma'ah. Yaitu wabani abikum. Fakunu antum wabani, bukan wabanu. Kalau di sini apa tadi disebutkan oleh Nusani tadi yang baru kita lewati al-fasal tuh. Kalau di sini musannif syarih ya menyebutkan lebih rajah apa? Ataf ya. Kuntu ana wa zaidun kal akhawain itu. Ya. Kemudian contoh qumtu wa zaidan. Qumtu wa zaidan ini juga maful ma'ah. Lebih rajih maful ma'ah qumtu wa zaidan daripada wa zaidun. Kenapa katanya li dha'fi al-ataf fil awal? Karena lemahnya apa pada yang pertama irfakunu antum wa bani abikum. Min jihatil makna, dari sisi maknanya ada kelemahan. Bukan dari lafadznya berarti. Fakun antum wa bani abikum tadi pada Bashir tadi. Kali itu yang pertama contohnya kan? Contoh yang pertama kan itu kan? Fakun antum wa bani abikum makanal kulliyataini min attihal, ini yang lebih rajih. Nasab bani sebagai maful ma'ah. Karena ada kelemahan yang kembali kepada makna katanya. Li'annaka idza qulta kun anta waziran kal akh ma'atafta zaidan ala dhamir fi kun lazim an yakuna zaidun ma'muran wa anta la turid an ta'murah wa inna turid an ta'mura mukhatabaka bi an yakuna ma'ahu kal akh. Ah, ini kelemahannya nih. Tadi dari sisi lafaz berarti sudah kuat ya. Fakun antum wa bani ada di situ apa? Fasalnya. Tapi ternyata ada sisi kelemahan dari sisi maknanya, lihat. Li'annaka idza qulta, karena engkau jika engkau berkata kun anta wa zaidan kal akh, jadilah engkau wa zaidan bersama Zaid seperti satu saudara. Di sini perintahnya ke siapa? Engkau atau Zaid? Engkau kan? Wa atafta, karena engkau jika engkau katakan kunta anta wa zaidan kal akh, kemudian engkau atafkan Zaid kepada dhamir yang ada pada kun, berarti apa? Wa zaidun. Ya, wa zaidun. Ya, semisal Bashir tadi, ya kan? Lazim an yakuna zaidun ma'muran, ini melazimi bahwa Zaid diperintah. Tuh. Fa anta la turid an ta'mur, padahal engkau tidaklah menyuruh Zaid. Wa innama turid, hanyalah engkau ingin menyuruh mukhatabmu, anta itu. Dia nyakuna ma'ukal akh, agar kamu bersama Zaid seperti satu saudara. Sebagai saudara, itu sisi kelemahannya. Ya. Ini faedah ya. Ini tadi, fakunu antum wa bani abikum, yang terkena perintah siapa? Wawu itu kan, wir wawu. Ya. Kalau antum jadikan wawunya wa atifah, berarti antum memerintahkan kepada kamu dan bani abikum, padahal yang diperintahkan kalian saja gitu. Dari sisi makna ini kelemahannya. Ini saya nukilkan dari kitab At-Tashrih. Wa huwa ma'na qawli Ibn Malik. Inilah makna dari ucapan Ibn Malik Ibn Malik tadi. Ya. Wa nasmu mukhtarun lada ba'din nasak itu. Karena maknanya kunu li bani abikum fal muqatabun humul ma'murun bidzalik. Ya, wa in 'atafta kana taqdir, kalau engkau atafkan maka takdirnya kunu lahum wali yakunu lakum. Diperintah dua-duanya. Wa dzalika khilaful maqsud. Ada juga komentar yang lain di sini kalau dibacakan panjang. Yang berikutnya. Loncat aja ya. Banyak faedahnya juga nih. Kalau kemudian pada yang kedua, contoh apa? Zaidun apa? Tadi contoh yang kedua. Kumtu wa zaidan. Ini karena kelemahan dengan ataf. Kumtu wa zaidan. Dari sisi sina'ah jelas. Tidak ada fasal yang misalkan antara Zaid dengan pemirta. Di fasal dengan taukid. Yang kelima, terakhir. Imtina'uha. Imtina'uhuma. Terhalang kedua-duanya. Apa kedua-duanya? Ataf dan maful ma'ah. Ini menurut pendapat yang lain terhalang kedua-duanya. Ataf dan maful ma'ah. Contohnya tadi adalah alaftuha tibnan wa ma'an baridan hatta syatat hammalatan aynaha. Saya alaftuha tibnan, memberinya tibn, jerami dan ma'an baridan sampai-sampai kedua matanya mengalirkan dengan deras air mata. Katanya ammal imtina'ul ataf, karena apa-apa terhalangnya ataf pada keduanya. Ini ada dua basyir. Yang keduanya idza mal ghaniyatu baruzna yawman wa zajjajnal hawajiba wal uyuna. Terhalangnya karena falintifa'il musyarakah, karena tidak ada musyarakah pada alaftu itu. Karena ma lay syarik at-tibn fil alaf. Ya. Wa amtina'uhum al-maf'ul ma'ah, adapun terhalangnya maf'ul ma'ah juga, berarti takhilaf ya situ ya. Falintifa'il ma'iyah fil baitil awal, kan tidak ada ma'iyah pada bait yang pertama. Kenapa? Li'anna al-ma' la yusahib at-tibn fil 'alaf. Karena ternyata air tidak bersama-sama diminum ketika dikasih apa? Jerami. Jerami dulu sudah selesai baru minum gitu kan. Wa intifa'i faidatil i'lam biha ay bi musahabah. Ini yang kedua, basyir yang kedua. Berarti diromnya sebagai apa? Ya tadi ya. Mansub dari fi'il yang mahdhuf. Atau mau ditabmin di situ, mana fi'il yang lain. Ya kalau dibaca semua memang lumayan ini. Ruwet nanti. Cukup lah yang dapat itu. Ya, sampai di sini yang mau ditanyakan. Min ajli dzalika. Apa? Mana? Oh. Imma bin asmi alam ayah itu. Yang mana ditanyakan? Ya kalau di sini alam ayah, tapi di dalam kitab yang lain tidak bisa juga dengan ma'iyah, karena pada prakteknya ya dikasih jerami dulu baru air. Yang namanya ma'iyah kan bersama-sama. Apakah binatang ini makanya bersama-sama? Mungkin kalau bersama-sama air dikali di wadah, kasih air, kasih jerami sambil makan sambil minum air, misalnya. Mungkin kalau seperti itu. Nah, cukup dulu ya. Apa-apa? Ya, atau nggak bisa, karena nanti alafa diarahkan kepada tibn dan ma. Kalau pada tibn jelas bisa, kalau pada ma nggak bisa. Untuk makanan kalau alafa itu memberi makan, ya. Terhalang jadi dua-duanya. Ya jadikan sebagai volbi dari filia mahdhuf yang mencocoki. Ya terus saya diulang-ulang. Yang lain nggak ada. Banyak ya hafalannya. 1, 2, 3, 5. Insyaallah selesai ini istirahat dulu. Pemutkinan itqal. Saya kasih kesempatan 2 kali lah storenya, dari awal sampai akhir. Jadi ada yang gagal sekali lagi. Salahnya paling banyak 5. Iya. Ulangan harian ya masuknya. Tapi kalau salah-salah dalam artian macet gitu ya, kalau dia bisa betulkan enggak tanggap. Selepas sedikit betulkan diri, makanya jangan dibantu. Sedikit kan sih. Ini dari awal, dari awal terus sampai selesai. Bosan-bosan. Ini dengan sekedar mendengarkan juga itu membantu. Sengaja kita terus ulang-ulang biar sebagai meroja bagi yang lain. Cukup dulu ya. Ya, antum merujuk lagi, barangkali ada faedah yang antum dapatkan baru, silakan antum sampaikan. Ya, subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.